Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran keempat, yaitu masih membahas tentang jamak taksir. Di sini disebutkan beberapa contoh bentuk jamak taksir. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa jamak taksir itu harus dihafal. Tidak ada kaidah tertentu. Tidak seperti jamak muannats salim, juga tidak seperti jamak mudzakkar salim. Kita baca di sini beberapa contoh yang disebutkan. Zamilun, bentuk mufradnya, urutannya mufrad, musanna, kemudian jamak ya. Zamilun, zamilani, zumala'u. Wazirun, wazirani, wuzara'u, menteri. Faqirun, faqirani, fuqara'u, fakir. Ghaniyun, ghaniyani, aghniya'u, kaya. Tabibun, tabibani, atibba'u, dokter laki-laki. Sadiqun, sadiqani, astiqa'u. Kemudian ada tambahan faedah di sini berkaitan dengan bentuk jamak taksir pada contoh yang tadi kita baca. Zumala'u, wuzara'u, fuqara'u, aghniya'u, atibba'u, astiqa'u. Ini termasuk contoh isim ghairu munsharif. Termasuk contoh isim ghairu munsharif. Sehingga tidak diberi tanwin. Jadi isim ghairu munsharif terkadang berbentuk isim mufrad, ada juga yang berbentuk jamak. Dan pembahasan tentang isim ghair munsharif serta kaidah-kaidahnya ada pelajaran tersendiri. Karena pembahasan kita adalah berkaitan dengan jamak taksir, sehingga kita tidak akan membahas terlalu melebar tentang isim ghairu munsharif. Yang perlu difahami sekarang ini adalah contoh-contoh jamak taksir yang kita baca. Zumala, wuzara, fuqara, aghnia, atibba, astiqa. Yang perlu kita fahami ialah mengapa jamak-jamak ini tidak diberi tanwin. Jawabannya karena termasuk isim ghairu munsharif. Titik sampai situ aja. Untuk sementara waktu. Ya. Ini dihafal. Zumala, wuzara, zamilun, zamilani, zumala'u, wazirun, wazirani, wuzara'u, faqirun, faqirani, fuqara'u, ghaniyun, ghaniyani, aghniya'u, tabibun, tabibani, atibba'u, sadiqun, sadiqani, astiqa'u. Nah. Kita langsung masuk pada latihan. Satu. Di sini disuruh mengisi dengan isim isyarah. Hada, hadani, atau haulai. Hada, hadani, haula'i. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, Ustaz. Hadani tabibani. Hadani tabibani. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Bismillah. Hadha wazirun. Hadha wazirun. Berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Haulai zumala'u. Haulai zumala'u. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Haulai atibba'u. Haulai atibba'u. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hada ghaniyun. Hada ghaniyun. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Haulai fuqara'u. Haulai fuqara'u. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadani faqirani. Hadani faqirani. Berikutnya Al-Akh Imam. Bismillah. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Alhamdulillah, masyaallah. Kemudian di sini ada contoh at-tajiru ghaniyun, bentuk mufrad. Ini contoh jumlah ismiyah atau susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. At-tajirani ghaniyani, dua pedagang itu kaya. At-tujjaru aghniya'u, para pedagang itu kaya-kaya. Nah, dari tiga contoh ini, kita perlu mengingat kembali bahwa susunan mubtada dan khabar, khabarnya harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Khabar harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Maksudnya apabila mubtadanya itu mufrad, maka khabar juga harus berbentuk mufrad. Apabila mubtadanya berbentuk musanna, maka khabar juga harus musanna. Kemudian apabila mubtadanya itu berbentuk jamak, berbentuk jamak, maka khabar juga harus berbentuk jamak, harus berbentuk jamak. Kalau mudzakkar, khabar juga harus mudzakkar. Kalau muannas, khabar juga harus muannas. Kemudian perlu difahami lagi, kalau mubtadanya jamak, maka khabar juga harus jamak. Khabar harus jamak. Tidak diharuskan sama dengan jenis jamaknya. Maksudnya, tidak diharuskan apabila mubtadanya itu berupa jamak mudzakkar salim, maka khabar harus berupa jamak mudzakkar salim. Tidak harus. Tidak harus. Yang terpenting ialah sama-sama berbentuk jamak. Sama-sama berbentuk jamak. Nah, entah itu jamaknya taksir, kalau bisa sama artinya jamak mudzakkar salim dengan jamak mudzakkar salim, atau kalau tidak sama pun tidak apa-apa, jamak mudzakkar salim kemudian khabarnya jamak taksir, tidak apa-apa. Yang penting sama-sama berbentuk jamak dan sama jenis mudzakkar dan muannasnya. Jenis mudzakkar dan muannasnya. Naam. Kalau kita ganti misalkan at-tujaru dengan khabar yang berbentuk jamak mudzakkar salim. Boleh. At-tujaru misalkan mujtahiduna. At-tujaru mujtahiduna. jamak mudzakkar salim. Tapi kalau didatangkan dengan kata ghaniyun dijamakkan, maka bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Ghaniyun jadi aghniya'u. Ghaniyun jadi aghniya'u. Nah. Baik, kita masuk latihan 2. Diubah ke bentuk musanna, kemudian bentuk jamak ke bentuk jamak. Jamaknya jamak apa? Sesuaikan dengan kalimatnya, sesuaikan dengan kata. Kalau memang bisa didatangkan dengan jamak mudzakkar salim, maka didatangkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Kalau enggak bisa, maka jamak taksir. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 1, At-Tabibu Mujtahidun. Naam, Ustaz. At-Tabibu Mujtahidun. At-Tabibani Mujtahidani. At-Tibba'u Mujtahiduna. Naam. At-Tabibu Mujtahidun. Kemudian bentuk musannanya at-tabibani mujtahidani. Bentuk jamaknya alif lamnya tidak boleh dihilangin, tidak boleh dihilangkan, tetap harus ada karena contohnya memang ada alif lamnya bentuk mufradnya at-tabibu. Maka bentuk jamaknya diberi tambahan alif lam al-atibba'u. Ya. Al-atibba'u mujtahiduna. Al-atibba'u mujtahiduna. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, Ustaz. Hadzal waladu zamilu. Hadzanil waladani zamilani. Ha'ula'il awlatu zumala'u. Nah, hadzal waladu zamilun. Hadzani al-waladani zamilani. Haulail auladu. Haulai al auladu zumala'u. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. At-talibu faqirun. At-talibani faqirani. At-tullabu fuqara'u. Naam, at-talibu faqirun. At-talibani faqirani. At-tullabu fuqara'u. Naam, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Hadza at-tabibu ghaniyyun. Hadzani tabibani ghaniyani ghaniyani. Ha'ula'il atibba'u aghniya'u. Naam. Hadha at-tabibu ghaniyun. Hadhani at-tabibani ghaniyani. Haulai'il atibba'u. Haulai al-atibba'u. Haulai'il atibba'u aghniya'u. Naam. Kemudian di sini latihan membaca. Silakan Al-Akh Yunus dibaca al-atibba' nomor 1. Nama Ustaz. Al-atibba'u fil mustasfa. Naam, al-atibba'u fil mustasfa. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Aina tujja? Aina zumala'u? Hum amamal baiti. Aina zumala'u? Hum amamal baiti. Naam. Berikutnya. Nah, siapa ini? Al-Akh Yunus, silakan. Nomor 3. Man haulai, man haulai rijalu hum atibau. Man haulai ar-rijalu hum atibau. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Aha ulail fallahuna fuqara'u la hum aghniya'u. Aha ulail fallahuna fuqara'u la hum aghniya'u. Nah, berikutnya. Nah, posisinya berubah-ubah ini. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Al-Muhandisuna Agniya'u Wal-Mudarrisuna Fuqara'u. Al-Muhandisuna Agniya'u Wal-Mudarrisuna Fuqara'u. Naam. Latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor yang A ya? Ya, betul. At-tiba'u fi mustausofa. Para dokter laki-laki itu di klinik. Apa para dokter? Para dokter at-tiba'u. Al-atiba'u. Al-atiba'u, diingat karena ini, kenapa pakai alif lam? Nah, pertanyaannya kenapa pakai alif lam gitu kan? Kenapa nggak cukup pakai atiba'u, alif lamnya dihilangkan? Nah, diingat kembali pelajaran apa namanya, susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Al-atiba'u. Al-atibba'u fil mustausofi. Karena ini isim yang terletak di depan dan dia sebagai mubtada. Mubtada itu kan harus ma'rifat. Mudah-mudahan masih ingat ini pelajaran buku keempat ya. Buku keempat. Nah, di situ ada penjelasan bahwa mubtada itu harus ma'rifat. Dan isim yang ma'rifat itu apa saja sudah pernah kita sampaikan, di antaranya adalah isim yang diawali dengan alif lam. Maka arti dari para dokter itu di klinik menggunakan alif lam, al-atibba'u. Al-atibba'u ya. Al-atibba'u fi al-mustausofi. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar, yaitu fi, fil mustausofi. Demikian, Al-Akh Abu Khadijah. Naam, Ustaz. Tayyib, berikutnya kita ke Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Di mana para orang kaya itu? Mereka di masjid. Ainal agniya'u hum fil masjidi. Aina al-aghniya'u. Aina al-aghniya'u. Hum fil masjidi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Siapa anak laki-laki ini? Mereka para teman. Man ha'ula'il awladu hum asdiqa'u. Naam. Man, siapa anak laki-laki ini? Man haulai al-auladu. Man haulail auladu. Hum astiqa'u. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mas, abis ingat ini. Malah ini. Mas, saya dengar. Apakah para pemuda ini dokter? Bukan, mereka para guru. Apakah para pemuda ini dokter? Aha ula il fityatu atibau la hum mudarrisuna. Naam, ahsan. Apakah para pemuda ini, dokter? Aha ula il fityatu atibau la hum, bukan mereka para guru. La hum mudarrisuna. Ahsan. Berikutnya al-akh imam, silakan. Para guru itu kaya-kaya dan para petani itu fakir-fakir. Al-mudarrisuna ahniya'u wal-fallahuna fuqara'u. Naam, ahsan. Al-mudarrisuna aghniya'u wal-fallahuna fuqara'u. Masya Allah. Latihan 2, halaman 26, disuruh untuk menyebutkan bentuk jamaknya. Nah, karena ini jamak taksir, berarti harus dihafal. Ini harus, sudah hafal ini harusnya. Taib, al-akh Yunus, fata. Ustaz, fata fityatun. Pendek, bacanya, ulangi, fata. Fata fityatun. Fityatun, naam. Fata fityatun. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf, fatatun. Oh, ini campur ini. Ada yang bentuk jamak. Pokoknya jamak, entah itu jamak taksir, jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Jadi harus teliti. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Fatatun. Fatatun, fatayatun. Naam. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, akhun. Akhun. Ikhwatun. Akhun, apa yang kita pelajari bentuk jamaknya? Jamaknya ikhwatun. Pendek ya, ikhwatun. Ikhwatun, tidak dipanjangkan, tidak dibaca ikhwatun. Naam. Ikhwatun. Berikutnya al-akh Abu Salwa, muslimun. Muslimun, muslimuna. Naam. Abu al-akh Abu Saufa, ibnun. Ibnun, abna'u. Abna'u. Al-akh Ammar Abu Salman, muhandisatun. Muhandisatun. Muhandisatun. Al-akh Imam, talibun. Talibun. Tullabun. Tullabun. Al-akh Yunus, talibatun. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Al-akh Abu Ahnaf, rajulun. Rajulun. Rijalun. Rijalun. Al-akh Abu Khadijah, faqirun. Fuqara'u. Fuqara'u. Berikutnya al-akh Abu Salwa, tabibun. Tabibun. Atibba'u. Atibba'u. Al-akh Abu Saufa, tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Al-akh Ammar Abu Salman, waladun. Waladun. Auladun. Auladun. Bintun. Al-akh Imam. Bintun. Banatun. Banatun. Al-akh Yunus, muhandisun. Muhandisun. Muhandisuna. Muhandisuna. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selesai pelajaran ke-4. Bi'inillahi azza wa jal. Pertemuan berikutnya kita membaca pelajaran ke-5. Sebelum kita akhiri, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelajaran kita. Tafadhol. Ana Ustaz, afwan. Naam, silakan al-akh Abu Saufa. Di latihan ke-1 ya, bagian 2 tadi yang huruf B. Kalau misalkan orang kaya itu diterjemahkan dengan Ar-rijalu agniya'u. Seperti itu ataukah cukup al-agniya'u, Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau diganti pakai ar-rijalu nanti susunannya beda lagi ya. Apa namanya susunan ar-rijalu nanti sebagai susunan na'at dan man'ut. Misalkan di mana para orang kaya itu. Maksudnya orang-orang yang kaya. Boleh sebenarnya diganti dengan aina ar-rijalu al-agniya'u. Kalau ingin menggunakan susunan na'at man'ut. Tapi kalau dicukupkan dengan ainal agniya'u, itu sudah cukup. Sudah pas, sudah ringkes, sudah singkat. Karena orang akan memahami yang dimaksud al-agniya yaitu orang. Ya, al-agniya artinya orang-orang kaya. Demikian pula kalimat fakir, misalkan fukara. Walaupun kita tidak menyebutkan dengan kata ar-rijal, orang-orang misalkan, itu sudah bisa difahami. Fukara maksudnya orang. Orang fakir. Sehingga dalam ayat disebutkan lil fuqara'i. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Tidak disebutkan kata orang. Karena sudah difahami yang dimaksud fuqara yaitu orang. Nah, sama seperti contoh ini. Di mana para orang kaya itu? Nah, kalau kita menerjemahkan dengan menggunakan kata mencukupkan dengan kata al-agniya itu sudah pas. Ainal agniya'u. Itu sudah pas. Kalau mau menambahkan dengan kata rijal karena laki-laki misalkan. Juga gak apa-apa. Aina ar-rijalu al-agniya'u. Boleh saja susunan seperti ini. Tapi terlalu panjang. Terlalu panjang. Nah, intinya kalau mau pakai kata ar-rijal berarti memang khusus untuk laki-laki ya. Maka susunannya nanti harus disesuaikan. Susunan na'at man'ut. Nah. Taibar kalofik. Itu saja al-akhabu sofa. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan ada yang lain? Kan Ustaz. Nah, silakan al-akhimam. Untuk tolibun sama tolibatun itu yang tolibun jamak taksir Ustaz, untuk yang tolibatunnya mu'annas ya, mu'annas salim. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Ustaz. Apanya itu yang dijelaskan? Tolibun jamak taksir, kemudian tolibatun jamak mu'annas salim. Yang ingin ditanyakan gimana? Mufradnya tolibun, kalau jamaknya kan jadi tulabun ya, jamak taksir jadinya kan. Sedangkan kalau untuk mu'anasnya, tolibatun jadi jamak mu'anas salim gitu Ustaz. Nah, jadi tidak diharuskan, maksudnya kalau bentuk mu'anasnya bisa dijamakkan dengan jamak mu'anas salim, maka tidak diharuskan bentuk mudzakarnya dijamakkan dengan jamak mudzakar salim. Tidak diharuskan demikian. Tidak diharuskan demikian. Nah, seperti muslimun itu jamak, itu mufrad. Kalau mau dijamakkan untuk laki-laki, maka jamak mudzakar salim. Muslimuna. Untuk mu'annas, muslimatun. Nah, beda dengan talibun sama talibatun. Loh, kenapa kita tidak menjamakkan dengan jamak mudzakkar salim saja, talibuna. Talibuna memang ada kalimat ini, cuma nanti maknanya penggunaannya beda. Nah, kenapa menggunakan jamak taksir? Tentu yang paling utama ialah karena orang Arab mengucapkannya demikian. Orang Arab mengucapkannya demikian. Orang Arab menyebut bentuk jamak untuk talibun dengan tullabun. Karena ini bahasanya mereka, nah kita mengikuti apa yang mereka ucapkan. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan sama'i, yaitu sesuai dengan apa yang didengar oleh orang-orang Arab ketika mengucapkannya. Ketika mengucapkannya. Jadi talibun dan talibat, talibatun tidak diharuskan sama. Maksudnya kalau talibatun bisa dijamakkan dengan jamak muannats salim, kenapa talibun tidak dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim? Tidak diharuskan untuk sama. Ya. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah ucapannya orang Arab. Karena kita mempelajari bahasanya mereka, maka apa yang diucapkan oleh mereka itulah yang digunakan. Itulah yang digunakan. Talibun, mereka menjamakkan dengan jamak taksir. Tullabun. Tullabun. Nah, jadi tidak ada kaidah paten dan baku ya terkait dengan masalah ini. Demikian al-akh imam. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan, ada yang lain? Sebelum kita tutup. Nah, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membaca pelajaran ke-5 dari buku yang ke-6 ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa ilaik tafaddalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.